dan hatiku. Hanya kaulah yang ku tuju. Dan teringat janji ku padamu. Thank you. sama-sama patah hati kita, brother. pojok-pojok tangan di atas lagu ini.